terpikir dan terpana dan terdiam. Ku melihat sadarku bertahun bersama terwujudlah. Yang terindah, yang terhampa berlalulah. Sadarku semuanya perasaan, rasa cinta. Kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Semuanya perasaan, rasa cinta. Kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari sadarku. Yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, coba terbangkan hayalku dari sadarku. Kau lah yang diinginkan aku.